بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan sirah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka insyaallah dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni membahas bagaimana kehidupan khalifah yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan bagaimana latar belakang keluarga dari Umar bin Khattab, kemudian bagaimana sosok beliau, bagaimana karakter beliau, bagaimana proses masuk Islamnya beliau, kemudian keutamaan-keutamaan beliau, dan bagaimana sepak terjang atau bagaimana atau apa perkara-perkara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya selama beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Dan ada satu hal yang unik dari Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab, kepemimpinan beliau ini ya diakui juga oleh orang-orang barat. Ya, karena memang besar sekali pengaruh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Dalam buku 100 tokoh ya, ada buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael Hart. Ya, ini buku cukup legendaris ya, karena memuat tokoh-tokoh yang paling besar pengaruhnya dalam sejarah umat manusia. Dari sosok dari kaum muslimin itu yang masuk ke dalam buku ini, yang pertama tentunya sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buku ini jadi favorit saya waktu saya masih kecil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ada di nomor satu, ada di nomor satu, ya, menunjukkan bahwa orang-orang Barat juga respect kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nah, di sana ada sosok yang kedua dari kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini ditempatkan oleh Michael Hart ya, lebih tinggi daripada Charlemagne dan Julius Caesar. Kata beliau ketika mengomentari biografi Umar bin Khattab ya, bahwa Umar ini memiliki keberhasilan yang sangat mengesankan. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang yang paling utama dalam melakukan penaklukan ya negeri-negeri. Ya. Dan kemudian satu hal yang hebat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa pengaruh penaklukan beliau itu terasa sampai sekarang. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh Umar bin Khattab atau penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Makanya beliau menempatkan, ini Michael Hart ini menempatkan Umar ini lebih tinggi daripada Charlemagne dan Julius Caesar. Kenapa? Karena pertama, wilayah yang ditaklukkan oleh Umar dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, ini luas sekali. Dan dia lebih bertahan lama dan lebih bertahan lama pengaruhnya. Ya, Julius Caesar mungkin dahulu dia memiliki daerah yang sangat luas di bawah kepemimpinan dia, Romawi memiliki daerah yang sangat luas, demikian juga Charlemagne. Dia memiliki wilayah yang sangat luas. Tapi pengaruh dari taklukan dia ya sudah berakhir. Begitu dia mati ya sudah. Ya, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap daerah-daerah yang pernah dia taklukan. Berbeda dengan Umar bin Khattab, ya. Anda bisa lihat di sini, ya. Kita tahu dulu Jazirah Arabiyah, ya Jazirah Arabiyah itu ya mungkin sekarang bisa kita katakan Saudi Arabia, Yaman, Oman dan sekitarnya. Ya, adapun bagian utara ini, ya daerah negeri Syam ini adalah wilayah Romawi, Irak, kemudian Irak ke barat ini adalah kekuasaannya bangsa Persia. Ya, demikian juga di sini, ya Mesir, kemudian Libya, Algeria ini semua bukan wilayah Arab. Namun dengan penaklukan yang dimulai ya atau yang dilakukan secara masif di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai sekarang bertahan. Ya, sampai sekarang pengaruhnya itu masih terasa. Ya, antum bisa lihat sampai ke Maroko, Algeria ini semua bahasanya sama. Ya, sampai ke Mauritania ini bahasanya sama. Arabisasi yang dilakukan bersamaan dengan Islamisasi itu masih bertahan sampai sekarang. Ya, dan yang paling banyak melakukan hal tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jika kita kenal sekarang Libya. Ya, Libya, Algeria, Tunisia, ini asal muasal bangsa mereka, bangsa aslinya adalah bangsa Berber. Tapi sekarang bagaimana? Ya, mereka menjadi bangsa Arab. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Mesir lah, enggak usah jauh-jauh. Mesir itu kan dikenal bangsa aslinya bangsa Kipti. Bangsa Kipti. Ya, makanya namanya Egypt, ya. Egypt itu dari kata Kipti. Kipti itu adalah bangsa asli yang mendiami Mesir sebelum datangnya bangsa Arab. Tapi bagaimana sekarang? Ya, Mesir menjadi negeri Arab, Republik Arab Mesir namanya. Nah, bagaimana kok Mesir bisa berubah dari negerinya Kipti? Ya, Fir'aun itu bukan orang Arab ya. Fir'aun itu bangsa Kipti. Ya, atau kita katakan sebagai bangsa Koptik. Ya, tapi sekarang berubah Mesir menjadi negeri Arab. Mulainya dari mana? Penaklukan yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi inilah mengapa apa yang menjadi sebab Umar bin Khattab itu dimasukkan ke dalam tokoh yang paling bersejarah dalam kehidupan umat manusia. Karena penaklukan yang dilakukan di masa Umar bin Khattab ya itu pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Berapa ratus tahun coba ya? Sekarang 1440 Hijriah, lebih dari 14 abad pengaruh dari Umar bin Khattab dan tentunya sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Masih terasa sampai sekarang. Ya, ini yang menunjukkan penghormatan bangsa barat kepada Umar bin Khattab, ya. Bahkan sering kita lihat ya orang-orang Latin yang asalnya dari Spanyol itu banyak sekali yang namanya Umar. Omar ya. Orang-orang non-muslim pun banyak yang menggunakan nama Umar. Ya. Dulu ada pemain sepak bola namanya Gabriel Omar Batistuta. Ya, ini diambil dari nama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan demikian besar pengaruh yang beliau lakukan. Sampai sekarang pun orang-orang Nasrani ya terutama yang berasal dari Arab ya, mereka bangga menamakan anak-anaknya dengan nama Umar. Ya. Ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana nama dan nasab beliau. Nama beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab beliau itu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sosok Ka'ab bin Lu'ay. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikenal berasal dari Bani Hashim. Berasal dari Bani Hashim. Kalau Umar ini berasal dari Bani Adi. Kembali kepada kakek beliau yang bernama Adi bin Abdul Uzza. Ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi. Sehingga kabilah beliau ya disebut sebagai Bani Adi. Sebagai Bani Adi. Ya. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim, ya kakek beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau kabilahnya atau keluarga besarnya adalah keluarga Hashim. Ibunya Umar, bapaknya bernama Al-Khattab ya. Bapaknya bernama Al-Khattab, adapun ibunya bernama Hantamah binti Hisham Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Ya, ibunya Umar ini adalah saudara perempuan dari Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham, Abu Jahal, Abu Jahal bin Hisham. Jadi mereka, dia, beliau ini adalah keponakan dari Abu Jahal. Dari sebelah ibunya. Dari sebelah ibunya. Dan nanti ini paman dan keponakan sama-sama didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua sosok yang kau, yang lebih kau cintai." Ya. Siapa? Abu Jahal ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Umar ibn Khattab untuk diberikan hidayah dan menjadi pembela Islam. Jadi ini nasab dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa penyerbuan pasukan gajah. Ya. Jadi beda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ini 13 tahun. 13 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, berapa usia beliau? 40 tahun. Berarti usia Umar ketika itu berapa? 27 tahun. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usia beliau 63 tahun. 63 tahun. Berarti Umar usianya berapa? 50 tahun. Ini untuk menunjukkan kepada antum bagaimana perbandingan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika terjadi ini, berapa usianya Nabi, berapa usianya Umar, ya. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, usia Umar tuh 27 tahun. Nah, beliau nggak langsung masuk Islam, ya. Panjang prosesnya beliau masuk Islam. Nggak seperti Abu Bakar yang langsung menjadi seorang Muslim. Ya. Ini adalah nama, nasab, dan kelahiran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bagaimana kehidupan masa kecilnya Umar? Ya, Umar ini dididik dengan sangat keras oleh bapaknya. Ya, dengan Al-Khattab. Ya, Al-Khattab sebagai bapak ini mendidik Umar dengan begitu keras. Beliau dibebani dengan tugas untuk mengembala unta, ya. Hari-hari yang melelahkan ini menjadi keseharian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dia pun sering dipukul, ya, dipukul oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sering dipukul oleh Umar radhiyallahu taala oleh bapaknya Al-Khattab. Nah, ini menyebabkan Umar memiliki karakter yang keras, dan ini kita bisa lihat, ya, bagaimana karakter Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang demikian tegas dan demikian keras, ya, karena memang dididik oleh bapaknya dengan didikan yang demikian keras. Adapun bentuk fisiknya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau adalah seorang yang berperawakan tinggi. Ya, kemudian kulitnya putih, kemerah-merahan, giginya putih bersih dan mengkilat. Dan beliau ketika jenggotnya sudah mulai beruban, beliau mewarnai jenggotnya dengan inai. Nah, salah satu keutamaan, kalau kita tahu Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan beliau adalah beliau mengetahui, adalah orang yang paling mengetahui nasab dari bangsa Arab. Ya, ini kelebihannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu, kelebihannya ketika di masa jahiliyah, Umar ini sering dijadikan sebagai utusan. Umar radhiyallahu taala anhu sering dijadikan utusan oleh orang-orang Quraisy. Ketika ada perselisihan, baik yang terjadi di kalangan internal orang-orang Quraisy, demikian juga ketika terjadi perselisihan, ya, ketika terjadi perselisihan antara Quraisy dengan suku-suku lainnya, maka Umar radhiyallahu taala anhu inilah yang diutus oleh orang-orang Quraisy. Ya, ini merupakan kelebihan Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah. Demikian juga Umar ini memiliki kemampuan bergulat dan menunggang kuda yang melebihi rata-rata. Jadi beliau sejak muda dia gemar untuk bergulat. Bergulat ini olahraga yang populer, ya, di tengah-tengah masyarakat Arab, ya. Demikian juga menunggang kuda, ini juga olahraga yang juga populer dilakukan oleh bangsa Arab. Adapun Umar, ya, beliau memiliki kelebihan dalam permasalahan ini, ya. Beliau selalu menang dalam pertandingan gulat, dan beliau juga, ya, dikenal ahli menunggang kuda. Ini hal-hal yang menonjol dari sosok Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar ini adalah sosok yang membenci Islam di awal-awalnya. Jadi sebelum masuk Islam, Umar ini adalah sosok yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Ya, menurut Syekh Shafi Rahman Al-Mubarak Furi, ya, sesungguhnya Umar itu kenapa dia menjadi sosok yang membenci kaum muslimin? Karena dia ini orang yang sangat berpegang teguh dengan tradisi. Ya, tradisi yang di yang ada di kalangan orang-orang Quraisy ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dari dulu ya seperti itu. Oleh karena itu Umar merasa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merubah tatanan. Merubah tatanan yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dahulu mereka menyembah berhala, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka atau mengajak mereka untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala. Ya. Dahulu hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya baik, tapi begitu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pemusuhan antara anak dan bapaknya karena anaknya tidak lagi mau mengikuti keyakinan bapaknya. Maka ini membuat Umar merasa ada yang salah, ya. Merasa bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengacaukan tradisi yang sudah bercokol lama di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Namun di sisi lain memang terjadi dilematis, ya, perang batin di dalam dada Umar. Ya, di sisi lain dia sangat kagum dengan kekuatan keimanan kaum muslimin. Bagaimana mereka ketika itu menyelisihi arus mainstream yang ada di tengah-tengah kota Mekah. Ya, di antara mereka mengalami siksaan, di tengah-tengah mereka, ya, mengalami pelecehan, dicerca, dicaci maki. Tapi mereka tetap, ya, berada di atas keimanannya. Maka ini membuat hati Umar itu dilema. Ya, jangan-jangan benar ini yang dibawa oleh Muhammad. Di sisi lain, dia tidak suka. Kenapa? Karena ajaran Islam ini mengubah tatanan yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Di sisi lain, ya, dia melihat bagaimana kaum muslimin demikian kokoh untuk memegang keyakinan-keyakinan mereka. Ya. Nah, sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi memang ketika itu Umar dikenal sebagai sosok yang membenci Islam, tapi Nabi pernah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahal au bi Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, a'izzal islam, ya, muliakanlah Islam, bi ahabbi hadaini rajulain, dengan salah seorang di antara kedua orang yang, ya, engkau cintai, ya, rajulaini ilaik, yang paling engkau cintai. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah Subhanahu wa taala memilih dari dua sosok yang disebutkan oleh beliau, yaitu, ya, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ini Umar dengan pilihlah antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Artinya sosok yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian Umar bin Khattab pun masuk Islam dan menjadi pembela kaum muslimin. Ada beberapa kisah yang disebutkan dalam berbagai riwayat, ya, tentang bagaimana awal mula hidayah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, ya, suatu ketika bahwa Umar ya tidur di luar rumahnya. Jadi ketika itu dikisahkan Umar ini sedang mencari teman untuk minum khamr. Ya, jadi beliau ini di masa jahiliyah suka minum khamr. Kemudian suatu malam Umar mencari teman-temannya, melihat ada enggak teman-temannya yang berkumpul. Ada enggak temannya yang berkumpul untuk minum khamr? Ternyata enggak ada. Enggak ada orang yang berkumpul-kumpul minum khamr di malam tersebut. Akhirnya Umar pun mendatangi orang yang biasa berjualan khamr. Jadi ada suatu tempat yang orang-orang Quraisy itu biasa membeli khamr di sana. Maka Umar pun datang ke toko khamr tadi. Ternyata tokonya tutup. Jadi nyari teman-temannya untuk yang biasa dia berkumpul untuk minum khamr, enggak ada teman-temannya yang berkumpul. Kemudian cari tempat untuk apa? Untuk membeli khamr, tokonya tutup. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu memutuskan, ya udahlah saya tidur di luar saja. Nah, kemudian dia cari tempat tidur dekat Masjidil Haram. Masuk ke dalam tirai Ka'bah. Ternyata ketika itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat malam. Nah, ketika itu beliau alaihi salatu wasalam menghadap ke negeri Syam, ya, karena waktu itu kiblat kita di mana? Masjidil Aqsa. Ketika itu kiblat masih berada di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis. Namun antara beliau dengan Baitul Maqdis di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Nah, ini kebiasaannya Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi beliau selalu walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Baitul Maqdis, tapi beliau jadikan di antaranya Ka'bah. Yang kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran Sirah An-Nabawiyah, ya, bahwa kiblat itu akhirnya ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Masjidil Haram. Maka Umar bin Khattab mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat malam. Ketika itu yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah surat Al-Haqqah. Maka kemudian karena enggak ada orang ketika itu ya, waktunya sangat syahdu ketika itu ya. Cuma ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an dalam salatnya, kemudian Umar mendengar ketika dibaca surat tersebut, maka bergetar hati Umar. Terkesan sekali Umar dengan bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Umar tidak tahu bahwa ini Al-Qur'an. Dia tahu bahwa yang seperti ini namanya bait syair. Ya, bait syair seperti yang sering dibacakan oleh orang-orang Arab. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ya demi Allah, apa yang dia ucapkan ini adalah ucapan tukang syair. Ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini sebagaimana yang pernah kita ceritakan ya, ada mereka berkumpul di hadapannya Al-Walid bin Mughirah untuk menentukan vonis apa yang paling tepat bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa ya sudah cukup, ya kita katakan bahwa Muhammad ini adalah tukang baca syair. Ya, tukang syair, penyair. Ya. Maka kata Umar, demi Allah, ini benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy? Ya, Muhammad ini adalah seorang penyair. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Haqqah tadi, dalam rangkaian surat Al-Haqqah, beliau membaca innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilam ma tu'minun. Ketika terbetik pemikiran di benaknya Umar bahwa yang sedang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah bait-bait syair, Nabi membaca innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'ir, dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian yang beriman kepadanya. Hah. Ya. Terbetik di benak Umar bahwa ini adalah ucapan seorang penyair. Ternyata apa? Nabi membaca wa ma huwa biqauli sya'ir. Ya, apa yang dibaca ini bukanlah ucapan seorang penyair. Kemudian Umar ketika mendengar Nabi SAW membaca itu, maka beliau mengatakan bahwa ini adalah ucapannya dukun atau tukang sihir. Ya kalau ini bukan ucapan seorang penyair, maka ini adalah ucapan seorang dukun atau seorang tukang sihir, seorang kahin. Ya, maka kemudian Nabi SAW ya mengucapkan ya Nabi SAW ya membaca ayat setelahnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Dan dia bukanlah ucapan dukun, bukanlah ucapan tukang sihir, qalilan ma tadzakkarun, amat sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin, ya, dia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta semesta alam. Ya, maka inilah awal-awal ya benih-benih Islam itu mulai merasuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, seringkali kita lihat ya bacaan Al-Qur'an ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada diri seseorang. Ya, tapi dengan syarat dia mengetahui apa maknanya. Kalau hanya sekedar bacaan saja tanpa dia memahami maknanya, ya mungkin tidak akan memberikan asar, tidak akan memberikan pengaruh. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab awal mula dia mendapatkan hidayah adalah dari bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang berada di Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, inilah yang kemudian membuat ya Umar bin Khattab kemudian berpikir tentang ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka penting sekali bagi kita untuk berdakwah dengan menyampaikan Al-Qur'an ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ya ke tengah-tengah manusia, karena ini besar sekali pengaruhnya bagi manusia. Ya, mudah-mudahan menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka mulai berhijrah, ketika itu berhijrah ke kota ke negeri Habasyah, ini juga membuat Umar mulai bersimpati kepada kaum muslimin, karena mereka melihat bagaimana susahnya kaum muslimin ya terpaksa berhijrah meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota kelahiran mereka. Ini pun menggugah hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisahnya Umar bin Khattab dan para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah? Nah, ini insyaallah akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ya, terus ikuti kajian sirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini. Insyaallah kita akan laksanakan tiap hari Senin sampai hari Kamis ba'da salatil Isya ya sekitar pukul 20 waktu 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.